sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Hadratil mukarramin, yang mulia segenap para guru, para asatidzah, terkhusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Ma'sum, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Farid Ali, manajemen Giant Alam Sutra Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman, Ketua Umum Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Bapak Haji Ahmad Jakwan, dan para rekan-rekan panitia penyelenggara peringatan Maulid Giant Extra. Benar ya? Alam Sutra dan segenap para aparat pemerintah yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, Ketua DKM, Pimpinan Majelis Taklim, yang mohon maaf kakak sebut namanya karena seginya doang catatannya. Ada lagi para ibu hadirat, rekan-rekan karyawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah jam 6 kurang sejam, sudah rada sore. Yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Bahwa hari ini kita kumpul dan hadir di Giant Alam Sutra ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 440H garis doyong 2019 R, drama titik dua pada dirinya. Mudah-mudahan kumpul kita diakui sebagai umat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kita hadir kemari salah satu bentuk tanda cinta kita ke Nabi. Sebab Rasulullah sosok manusia paling paripurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustaz, saya ini guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya mubalig, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Ustaz, saya ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit. Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Sama manusiawinya Bu, Rasulullah dengan kita. Mana buktinya? Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda keringet Rasul sama keringet kita. Rasulullah keringetnya bau minyak misik. Kalau keringet kita, dirasain sendiri. Makanya sini Aisyah, istri beliau tuh, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringetnya dilapin sama sini Aisyah. Abis dilap, diciumin. Abis dilap, diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi abis mancul, udah tarik aja sini bah, minyak misik bah, rasain bau kremus-kremus. Sama manusiawinya, Rasulullah beludah, kita juga beludah, sama. Cuman beda, ludah Rasulullah jadi obat, kalau ludah kita kan. Bener kok, Rasulullah ludahnya jadi obat. Lagi hijrah ke Mekah, Madinah, Nabi dikejar-kejar kafir Quraisy sama Abu Bakar, ngumpet di Gua Tur. Abu Bakar ngomong, Nabi jangan kemana-mana dulu, udah saya yang masuk duluan, bersih-bersih dulu ke gua, takut ada binatang yang melata. Bener Abu Bakar masuk ke gua, coker-coker bersih-bersih, tangannya digigit kalajengking, sakit, bengkak, mukanya pucat. Allah, kalajengking Arab. Beda, mau kalajengking serpoh. Wah, Arab, apa sih kalau gede? Arab, sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar bengong, diem aja. Ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Agak takut saya ya Rasul. Wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bareng-bareng sama kita. Saya agak sedih ya Rasul, enggak takut saya. Tapi kenapa itu diam aja muka pucat begitu? Ini tangan, kenapa tangan? Digigit kalau dingin, kenapa diam aja lu? Sini, Rasulullah ambil tangan Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi. Bengkaknya hilang seketika. Ludah Nabi kok. Coba pakai ludah kita, Bang. Wah, mikiran bengkak mah. Nih bedanya kita sama Nabi. Makanya Rasulullah kan diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak sama siapa? Berakhlak kepada Allah. Ngomongin akhlak, Nabi udah gak ada duanya. Bu, bu, kan dikatakan di rawi itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan. Pernah lagi naik Ka'bah, dandanin Ka'bah, Bang. Nabi naik dandanin Ka'bah, angin kenceng, gamisnya ketiup angin, betisnya kelihatan orang dari bawah, turun Nabi, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis doang kok Nabi itu malu. Tibang betis doang. Tibang betis doang malu. Kalau sekarang orang malunya udah pada putus. Nenek-nenek suara-suara yang kotor kiyok, kebetulan wahai. Wah, kenapa dressingnya? Kulit, ditimbangin. Nanya kok biar pakai jilbab, rapetin. Apa tuh ngeduk? Tuh Nabi, tiba petisnya kelihatan malu. Jadi dalam hayali wa tawadu, Rasulullah sangat tawadu, rendah hati, tawadu. Tawamu, saya juga di sini banyak ibu-ibu pada tawadu, tahu warna duit. Ya Allah, rendah hati, kagak sombong Nabi. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Rasulullah gak sombong, ibadahnya gak pernah berhenti. Luar biasa akhlak Rasulullah. Apalagi wayamsyi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau bareng jalan sama janda, janda jalan depanan, Nabi belakangan tuh kok. Tuh, bukan berarti Nabi belakangan nonget bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau neneknya jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Bocah sekarang anak muda jalan bareng sama kiai, kiai tinggal belakangan. Heran tuh kiai ya, kiai nyemplung juga enggak tahu. Tuh ada kok anak Nabi Rasulullah luar biasa. Lagi jalan-jalan Nabi, lagi weekend. Kenapa sih kok? Lagi weekend sama bininya Siti Aisyah tuh, lagi jalan sore, JJS. Ada orang kafir lewat, beri salam. Kalau orang kafir beri salam beda. Kalau kita kan assalamualaika, kalau dia mah asyamualaika. Asyamualaika ya Muhammad. Syamun artinya racun, diterjemahin. Asyamualaika ya Muhammad, mampus tuh Muhammad. Rasulullah dikata begitu, Siti Aisyah kesel banget. Dibalikin sama Siti Aisyah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu yang mampus dilanak, ya azab lu. Tuh perempuan tuh, saya tahu. Dikasih satu, pulangin tiga. Dari dulu udah kali begitu ya. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamualaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Begitu artinya tuh. Nabi makan kedendaman dikatain apa juga sama kita. Dikit-dikit dendaman banget. Kondangan aja dendam kita. Ngaku aja. lu gak kondangan kok sama dia, agak lu makanya gimana nih kalau kondangan sama gua kan tiba kondangan sama kita. Nabi ada lagi pengapa-apa orang yang luar biasa akhlaknya. Lagi ceramah Nabi ditokin, Nabi ceramah dilemparin tai otak. Dilemparin tai otak, disabit bukan disabut, berdarah keningnya Rasulullah yang mulia. Jibril datang ngasih tawaran. Malaikat Jibril ngomong, "Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua lemparin, gua tibarin buat orang kafir Quraisy yang nyakitin kamu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi?" Begitu kira-kira. Udah musikan nih gue tiba nih. Jangan Jibril, jangan. Emang kamu sih man? Ini kalau bahasa kita ya kok sombong amat. Ini kalau bahasa kita begitu, kira-kira dipahamin gitu ya. Ini loh Jibril begitu ngomongnya. Udah kagak sabaran ini Muhammad, gue tibain aja nih. Lu gak disakitin ini. Apa kata Rasulullah? Jibril, jangan, jangan Jibril. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tanpa kesel, lu yang bener aja man. Anak mau dimana bapak? Kalau bapak kalau anak kambret. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Udah mau tibain lagi nih, jangan Jibril, jangan. Atau gue jangan, jangan. Ntar saya tutupin cucunya. Lu hebat banget sih man. Sabar banget sih lu. Lu mau nyapa sih sekarang? Kata malaikat Jibril, saya mau doa Jibril. Doa Rasulullah yang terkenal di Thaif. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah petunjuk buat umatku karena mereka belum ngerti, belum paham. Nabi kagak dendaman. Lagi mau sembahyang aja pemasih diludahin kok. Cong aja Nabi ngeliatnya atas buset deh, ada yang ludahin. Wangi banget malahan. Lewat lagi besok diludahin lagi, cong lagi, senyum lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya lewat kagak diludahin, tahan tengok Nabi. Kalah lolo di pinggiran gang, ada orang lagi nongkrong di pangkalan. Nabi nyari siapa sih? Biasanya lewat sini udah diludahin saya. Tapi tuh ben ini hari kagak diludahin. Oh sebulan itu diludahin ya Rasul. Gak kemana orangnya? Sakit, sakit apa? Ampuk. Meriang-meriang panas dingin. Bener dia, udah pulang aja Nabi. Nabi pulang ambil makanan, dia tengokin yang sakit. Sampai depan pintu yang rumah sakit, assalamualaikum. Yang lagi sakit kok lewat kurung, di atas balik. Yang kukut aja. Kukut. Assalamualaikum, siapa sih itu? Assalamualaikum, siapa itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langgaran ente. Maafin ternyata langgaran bang. Langsung aja langsung bangun. Yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Yang dia ucapkan apa? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Engkau yang setiap hari aku sakiti. Engkau yang setiap hari aku ludahi. Satu tuh teman belum ada yang nengokin saya sakit. Kamu lebih dulu nengokin saya. Sekarang saksikan Muhammad. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak Nabi. Makanya kok gak ada duanya dari Nabi dah. Nabi gak ada duanya dah. Alatnya kok Nabi gak ada duanya dah alat. Nabi dah gak ada duanya alatnya. Rasulullah luar biasa. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahu wa ya'udhu mardahu. Rasulullah duduk bareng demen sama orang fakir miskin. Makanya Nabi doanya tuh Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah jadikanlah hamba kami ini orang-orang miskin. Nabi doanya begitu kok. Kita mau goro-goro berdoa begitu, kalau pakai begitu udah miskin, susah. Nabi luar biasa doa begitu. Kalau kita lengkap ya Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Wadud, ya Allah. Doa kita panjang banget, paling memang kalau baca doa aku, doa sholat duha. Orang Betawi doa begitu, bukan Betawi. Ya Allah, rezeki saya kalau masih di atas langit turunin apa? Nah ada ngapaknya begitu saja Allah. Kalau masih jauh deketin apa? Kalau masih dikit banyakin apa? Tuhan ya dikit apa? Masya Allah ini luar biasa. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Satu-satunya Nabi yang sanggup nolongin kita di akhirat nanti. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat hari kebangkitan datang, Bu, matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air. Caranya bawa air, caranya bawa duit kagak jualan air. Siapa yang mau jualan sono? Jaya tutup, jaya kada. Sono. Galon isi ulang udah kagak nemu kok di sono enggak ada. Tapi orang yang rajin selawat cinta sama Nabi disediakan oleh Allah. Auduka saufil mubarrad wirduna yauman masyuri. Disediakan telaga kautar buat orang yang rajin selawat cinta sama Nabi. Sering hadir ke majlis maulid, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen maulid, gak demen selawatan, biarin di sana dia kehausan, dia pencekek rasanya gak gereng ngawangin. Nah, alhamdulillah, amin. Lagi susah begitu kita ngadu minta pertolongan, ngajak kita rombongan rame-rame kemana? Datang ke Nabi Adam. Adam, anta abal basar, engkau bapak moyangnya manusia, kami dalam kesusahan, tolongin kami. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin dulu, gue juga lagi belangsakin, punya dosa dulu di surga, gak boleh makan buah kulit, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, gue makan buah kulit, diusir dari surga. Model kayak kita dosa banyak, pengen masuk, kan gak banyak lagi urusan. Ya Allah, Nabi Adam dosanya satu, makan buah kulit, nyampun di tenggorokan lagi. Maka laki-laki ada jendolannya di leher, ibu kalau gak percaya terpulang, pegang leher suami kita. Tanya pelan-pelan, bang, ini buah kuldi ya. Ibu Hawa makan buah kuldi gak nyangkut di leher. Langsung dia makan, langsung ditelan, nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet banget kok kalau nyangkut di dengkul. Anak nangis, minta tete, nyangkut dengkul, kan kita ingin ribet, ribet. Makanya mpoh syukur nyangkut di dada. Tuh, iya. Nyangkut di dada sampai di dada kebelah dua, alhamdulillah gitu. Iya, untung kebelah dua. Nah, kalau satu dua kayak tumor. Untung kebelah dua. Bapak kalau satu dua kan kurang bagus ya kok. Bagusnya juga dua ya, daripada satu ya. Bagusnya juga dua, daripada satu ya. Dua kulit, bagusnya juga dua ya, daripada satu. Dua kulit, bagusnya juga dua, hebatnya daripada satu. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan ngebuah, no, Nabi Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Orang-orang ke Nabi Nuh, Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, ya, mang, liur, mang, liur. Aduh, dan orang silahin, mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan ngebuah, no. Gue juga ribet ngurusin anak satu itu si kanan, susah banget gue rawatin. Gue udah naik getek, ya, kagak mau. Udah, sama aja, sama. Nah, datang sama Ibrahim kali bisa nolongin Nabi Ibrahim dari jauh dada. Jangan sama gua. Gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong tiga kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong tiga kali kok. Nangis di hadapan Allah. Lu mau jadi kayak kita mau bohong, sebenarnya jadi lalap. Maka nangis-nangis kita menyengir. Ya Allah. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Isa aja sudah. No, Nabi Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Waduh kok Nabi Isa, Nabi Isa dari jauh udah bodek, jangan sama gua, gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa agak kawin kok, makanya umatnya ikut-ikutan gak pernah kawin juga. Tuh pastor gak kawin, dia ngikutin Nabi Isa, gak kawin juga dia. Sayang-sayang ya, memang gua kan jadi kakek. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati adalah ummati, ta'ali ummati, umatku sini. Sini sayang, sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuman yang dipanggil gak sembarang orang, di hari kiamat ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya Rasul sendiri kan yang ngomong. Apa kata Rasul? Inna ummati yatuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang harus sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar. Wujuhuhum kalqamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Karena sering wudu. Alhamdulillah. Makanya maulid sukses sore hari ini. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Amin ya Rabbal. Islam mengajarkan kebersamaan dan keseimbangan. Hingga i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya bekerja buat dunia seakan-akan kita hidup selamanya, tapi kalau sudah bekerja buat akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Inilah kebersamaan kita. Jayan beserta seluruh kru dan panitia yang ada di sini bikin acara seperti ini. Kita sering bu memperhatikan jasmani kita, makanan, vitamin, nutrisi biar supaya sehat, tapi jarang kita memperhatikan nutrisi batin kita. Ini peringatan maulid, salah satu nutrisi buat batin kita. Kita perlu yang namanya pengecasan iman, pengecasan akidah. Iman kita biar mantap dengan maulid begini, luar biasa. Saya sering acara hadir ke tempat-tempat supermarket, selalu banyak yang bikin acara, selalu Jayan terus. Jayan Harapan Indah, Jayan Margonda, Jayan Ujung Menteng. Terus ada lagi di mana tuh Bang? Mana ya? Di Depok, Jayan Depok. Luar biasa. Selalu bikin kegiatan-kegiatan. Ini yang harus mesti kita dukung, ya Bu. Ya Bu. Ini satu penguatan batin kita. Kita bekerja buat dunia seakan-akan hidup selamanya. Artinya apa? Kita semangat dalam bekerja. Tetapi kalau sudah urusan akhirat, seolah-olah kita mati besok. Inilah kehidupan. Maka kita perlu ada keseimbangan. Lewat maulid, iman Islam kita biar dicas, biar kuat, tingkatkan ibadah kita. Nih kita ngaji taklim begini, orang ngaji begini gak ada ruginya. Nih kumpul kita begini, dosa kita diangkat, dosa kita diusap, dihapus, dipek, digebek kok. Raba dada kita masing-masing pasti banyak dosa daripada ibadah. Dosa yang kecil-kecil, sengaja ke sengaja. Ada mau berangkat ngaji, laki kita perintah, Bang, mau ngaji dulu ya, ntar kalau hujan, di bulan luang akhir. Itu ada bini, itu kagak sengaja kok. Enak bener mulutnya lemes banget. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, lu lihat tau udah jam berapa. Laki lagi tidur, suruh niat jam. Kan salah kok, kok aja yang niat jam yang melek. Nih, kita kadang-kadang bikin salah. Dosa banyak, mau ibadah, ada berat. Godaan banyak. Jujur aja kita mau ibadah sekarang karena berat godaan. Tantangan berat. Udah rapi mau ngaji yasinan keluar rumah. Grimis. Itu bukan orang yang keluar rumah. Tangannya keluar rumah. Ya grimis. Oh mau gak mati grimis aja mau ngaji. Tadi loh gede-gede bener maju rumah. Tinggi emang siang malam di rumah nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. Makanya seru-seru. Oh gua ampun maghrib tayangan yang seru-seru ditayangin. Ratingnya naik. Giliran tayangan drama ditayangin jam 3 pagi. Terus sampai menonton burung gaok. Kenapa? Karena memang sore-sore ratingnya naik kencang kok. Sinetron rumahnya kagak yang didik bener kok. Wah Allah, sinetron nakut-nakutin mulu. Jorok burung batang nampil di listrik. Nyerbu ke belakang, jorok digotong, rumsep di kali, ya kok. Terus sinetron azab, gua udah kagak mau gua. Udah kagak bisa judul kali itu ya. Mana ada judulnya? Gue dan ibadah dan doa di kita nanti. Insya Allah dosa diangkat, amin. Yang kedua, pahalanya gede kita kumpul begini. Pahalanya gede kita kumpul. Dan kemarin juga pemandu kami ikutin guru, ustadz buku kita, ikut aja buku kita. Ustadz kebe, kita kebe. Ustadz tutup. Masih datang paling belakang teman nanya, cing halaman berapa? Tahu beli kebe dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Kita pernah 9000 rakaat. Sih, boros 1000 kok. Bayang trawe ada yang dia dua imam. Malam ini trawe imam dia ya lama-lama. Ambil lagi yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita nengokin orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Enggak pakai modal. Minimal suruh 2 kilo kok bawa. Nengokin orang sakit, nengokin dua. Enggak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit, dua buah orang sakit cuma makan. Natal nengok. Pahala ini gede. Sekarang orang mikirnya yang instan, yang praktis. Apa dipikir? Nah, ngaji mau ustaz. Ngaji pakai kitab. Udah gak zaman. Karena udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang kok. Ngajinya kantor nanya mulu. Ada yang nanya tuh, bucah PA nanya misalnya. Maka dia lagi sembahyang buka, terus kentut. Itu kira-kira batal gak ya? Batal, maun. Lu nanya mau ngetes gua, seperti itu. Bukan begitu, Ustaz, kalau udah batal, kira-kira saya mau sholat lagi. Harus wudu lagi apa enggak? Ya wudu dong, udah batal masih gak wudu. Terus lagi wudu saya bersumukan ke Pak Ustaz. Ya bersumukan lah, lu yang kagak-kagaknya. Itu dia intinya Ustaz pertanyaan saya. Gak masuk apa dong? Masa yang ketik pantat yang dibersumukan? Itu yang nanya begitu kok, makanya. Sampai yang bakal putih nanya, ah itu. Kalau menurut saya kan dijawab, saya diam aja. Ya, udah aja Ustaz jawab, gak kita jawab, ngapain? Barang gue balik tanya dulu sama lu, lu kalau tertut yang malu, muka lu apa pantat, lu jawab. Muka saya Ustaz malu, dan makanya gue malu di cebuang gitu. Karena nantinya sama Google luar. Karena kalau kita nanya itu nanya sama guru langsung, pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanya kalian kepada ahlinya, jika kalian kagak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama, ustaz-ustaz kita, guru-guru. Kumpul, kita ada guru kita di sini pengajian. Di Haji Mansur, kumpul aja dong ngaji. Datang, dosa diangkat, pahala gede, silaturahim nyambung. Ya kita kalau gak ada acara begini, jangan silaturahim. Ada pengajian kita jarang silaturahim kalau enggak ada. Ini silaturahim ini umur panjang rezeki murah. Ya kemarin udah kelihatan rezeki kita tuh. Ya udah bolu, dukung, udah kasih kenek kok. Udah habis bakal rambutan. Gesek ya. Ada kasih rengkok kok. Luar biasa. Coba kalau gak ada sama mari. Dapat gituan. Dua kita tuh dapat. Dapat usaha dia cuma beli. Ini kan agak kita mah. Ya Allah, silaturahim umur panjang rezeki murah. Orang tua dulu umurnya panjang-panjang rezekinya getol. Rezekinya banyak, silaturahimnya rajin. Tuh, luar biasa orang dulu. Yang kedua, makanannya masih asli, umurnya panjang. Belum kena penyakit. Orang dulu minum air sawah gak mati. Bener bekas kepangan kebo. Airnya bening, banget diminum pakai gogolio orang dulu. Kenapa apa-apa. Makanan masih bikin atas, nanguli, dodol, wajib, kencinan, gini, getrokot, kelapa, kedeblak, sabun, gemlak, ngomong-ngomong, obyo, tutur, gemblong, maju. Bebe makan sabun kok gak boleh ngomong. Nyembur. Sekarang kita kurang silaturahim, umur jadi pendek. Silaturahimnya kurang, makanannya udah gak asli, campuran zat kimia. Akhirnya apa? Makanannya bercampur zat kimia. Akhirnya penyakit banyak, rumah sakit banyak. Bener kok, penyakit yang aneh-aneh sekarang. Kencing pahit, darah pendek, urat asam. Si muda bibir pada menyur sama keriting. Setruk, orang dulu kalau setruk penyakit apa yang bagir? Budi, ibu, orang rumah. Gak pakai berobat, jadi tiga pandan yang udah kering. Lebih di tabungan. Memang pantatnya gatal, jegarang, pantat tadi tabungan. Itu pakai cahayaan. Orang penyakit macam-macam. Gula, liver, jantung, stroke, wah loh, penyakit berat stroke, segerombak aja berat, apa lagi stroke? Ini makanya kita sudah begini, umur jadi panjang berkah, alhamdulillah. Ayo kita jaga. Yang pertama berakhlak sama Allah, tingkatin iman takwa kita. Yang kedua, Rasul diutus ke muka bumi nyempurnai akhlak kepada sesama. Kita makhluk sosial, makhluk di dalam bermasyarakat. Ayo kita saling memberikan support, saling kerjasama. Makanya kita kerjasama. Sering kita ngomong kerjasama, tapi kita jarang melaksanakan sama-sama kerja. Kita kepengen sama-sama kerja. Semuanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan berbeda. Kita kebersamaan, kekompakan. Jayan, ya kan? Di sini, oh, DJ. Lewat, maksud apa? Kemudian, oh, oi. DJ. Aman. Oh, oh, yang ditanda. Ya, oh. Oh, udah kan, gak tau kemarin kok. Saya tunjukin bawah. Persita itu ya, bukan bola kali ya. Iya, Persita. Persita itu. Bu, ya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan. Makanya Al-Imam Ghazali pesan buat kita, kun kaliyadain wala takun kaludunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Hidup jangan kayak dua kuping kok. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur. Kuping kanan ngadepnya ke sono, kuping kiri ngadepnya ke sono, gak akur dia mah. Kuping kanan gudeg, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu dia kan. Gak akur dia mah. Tapi tangan kanan sama kiri beda, tapi akur dia mah. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang gak rugi. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus tuh baru sebentar. Kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin lagi, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak dan garuk-garukan. Hidup enak kayak dua tangan, saling tolong-menolong. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tangan kanan, tanda tangan, tangan kanan. Mau makan, tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia. Atau yang kiri mah tugas gue bagian di belakang. Gue bagian mobilisasi. Di bagian cleaning service, bagian kebersihan gue laporin aja dan bagian kebersihan. Tapi yang kanan kagak sombong, ingat sama yang kiri, tenang aja lo, kiri ke kanan nih. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke Giant, gue beliin jam tangan, kan yang pake lo. Oh, ya gak beda tapi akur kok, agak ganteng dia mah. Kerjasamanya kanan kiri kompak, kapan kita jalan lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Gue ngalah dah ke belakang. Cakep jalan kita, Bu. Coba jalan kanan kiri, gak ada yang ngalah. Begini jalan, begini. Itu namanya statis, jumur, beku, gak pernah maju-maju. Ayo kita pengen kebersamaan, kekompakan. Berakhlak kepada sesama. Yang ketiga, kita dianjurkan berakhlak kepada alam. Alam sekarang udah banyak yang gak bersahabat dengan kita. Ibu, ibu, lihat sekarang kejadian bencana musibah luar biasa, silih berganti. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk. Makhluk gak bakal bergerak kalau gak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin adalah Sang Khalik. Kalau kata Allah gunung, batuk tuh gunung. Merapi udah muntah, Sinabung udah muntah. Anak Rakatau meriang, Maret Ambok. Tuh, luar Semeru lagi meriang kok juga dia. Gunung berdemo, lah kalau kita demo, polisi yang nanganin. Kalau gunung demo, siapa yang mengademin? Lah Mbak Marijan. Gak bisa, udah tewas dia. Gak ketemu dalam kubur sama Mbak Surip. Dan Mbak Surip kenang aja Mbak Marijan, tak gendong, aman. Surip sama Marijan. Jadi dibalik jadi satu sih Marjan gitu. Ya Allah, gunung pada batuk. Kalau kata Allah air datang yang banyak lu, banjir kok di mana-mana lu Allah. Tsunami, tsunami pak kerjaannya. Tsunami. Air laut tumpah ke darat nganterin perahu. Pulang ditarikin mobil, tukar tempat lalu mobil. Itu tsunami kerjaan. Ih seram. Kata Allah angin datang yang kencang lu, muter puting beliung. Bandung kemarin Rancaikek dihajar puting beliung kok. Puting beliung bang, puting beliung. Nah, kalau putingnya doang masih putingnya, atau beliungnya ini yang bahaya. Deh. Maka mulai saat ini kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung juga meletusnya gak kencang-kencang. Dor segitu doang. kudu baik-baik sama yang bikin air supaya air datangnya seperlunya buat kita. Kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya angin niupnya gak kencang-kencang. Inilah kita berakhlak kepada alam agar alam bersahabat dengan kita. Kenapa? Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan karena ulah tangan-tangan manusia. Jaga dari mulai lingkungan kita sendiri. Inilah makna dari apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi pemberi kasih sayang, penebar kasih sayang seluruh alam. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tujuan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah. Sore ini kita kumpul diberikan pahala yang begitu besar. Tenaga, harta, pikiran semua yang kita bantu dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Anak-anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat. Allah jadikan anak yang solehin dan solihat. Seluruh karyawan-karyawati staf Jayan Ekstra daripada Alam Sutra ini dan seluruh rekan-rekannya bekerja di Jayan, Allah berikan kekuatan, kesabaran. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jaga, Allah pelihara, dan kita mendapatkan keberkahan, kemaslahatan dunia dan keselamatan di akhirat. Amin. Ya Rabbi.